na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati rahimanallahu iyyakum wa asil dirasatana fi minhajil al-qasidin. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Minhajul Qasidin atau Mukhtasar Minhajul Qasidin ya. Dan kita masih menjelaskan tentang bagian dari penjelasan keutamaan dengan tilawah Al-Quran dan adab-adabnya. Dan sekarang kita akan bahas tentang fasal al-amalul batin yata'alaku bitalawatil Quran, yaitu amalan-amalan batin yang berkaitan dengan tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Jadi ketika zahirnya lisan kita membaca Al-Quran, dan ini sudah dijelaskan dalam kesempatan sebelumnya tentang adab-adab membaca Al-Quran, maka sekarang kita akan jelaskan tentang perkara-perkara batin atau amalan-amalan batin yang harus juga ada ketika seorang membaca Al-Quran secara lahir. Dan ini akan diucapkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa yanbaghi li tali al-Quran al-azim ay yanzura kaifa lataba Allahu ta'ala bi khalqihi bi isalil ma'ani kalamihi ila afhamihim. Maka seharusnya atau sepatutnya seorang yang membaca Al-Quranul Karim atau Al-Quran yang adim, hendaklah dia melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berkasih sayang kepada makhluknya di dalam sampainya memahami makna-makna ucapannya. Wa ayya'lama anna ma yaqrahu laisa min kalamil bashar. Dan seharusnya juga orang yang baca Al-Quran hendaklah dia mengetahui bahwasanya dia sedang membaca ucapan sang pencipta, bukan ucapan manusia. Wa yastahdiru azamatil mutakallimi subhanahu wa yatadabbaru kalamuhu. Hendaklah dia menghadirkan pengagungannya. Jadi orang yang membaca kitab tersebut hendaklah menghadirkan pengagungannya serta mentadaburi ucapannya. Fa inna tadaburahu wal maqsudu min al-qira'ah. Karena tadabur dari ayat-ayat Al-Qur'an itulah tujuan dari seorang membaca Al-Qur'an. Wa in lam yahsul tadabbur illa bi taraddudil ayat. Dan kalau dia tidak sampai pada derajat tadabur, maka dia mesti mengulang-ulang ayat tersebut. Fal yuraddiha, maka hendaklah dia mengulang-ulangnya. Faqad rawiya Abu Darin radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna qama lailata bi ayatin yuraddiduha. Sungguh telah diriwayatkan dari sahabat Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia berdiri pada salat malamnya ya, dan mengulang-ulang ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Sungguhnya kalau engkau mengadab mereka, sungguhnya mereka adalah hambamu. Al-Maidah 118. Ini tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam ketika berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qama tamim ad-dari bi ayatin. dan juga Tamim ibu Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu pernah berdiri dengan suatu ayat yang dia mengulang-ulangnya pada ayat tersebut pada surat Al-Jathiyah ayat 21, am hasibal ladzina starahu sayiat an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus salihat. Apakah orang-orang yang membuat keburukan, kejahatan, menyangka akan kami jadikan sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh? Wakadzalika qama biha ar-Rabi ibnu Husaim lailatan. Dan begitu juga berdiri Rabi bin Husaim pada suatu malam. Nah, pada paragraf ini syarahimahullahu taala ingin menyentuh kita dalam membaca Al-Qur'an dari sisi batinnya. Yang sebelumnya syarahimahullahu taala bagaimana ingin menyasar sisi lahiriahnya. Maka agar berimbang antara lahiriah dengan batiniah, maka dijelaskan oleh Syekh rahimahullahu taala. Sepatutnya baik kita yang membaca Al-Qur'an bukan semata-mata memperhatikan adab-adab lahiriah, adab-adab zahir seperti duduk dengan tenang, membaca dengan lirih dan dengan lisan bukan dengan hati bacaannya, penuh ketawaduan dan seterusnya. Tapi juga dia harus ada hadir dalam hatinya, dalam batinnya untuk menghayati ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Limadha? Kenapa? Karena itu Al-Quranul Karim kalamul bari laisa kalamul makhluk. Karena Al-Quran adalah ya ucapan sang pencipta dan bukan kalamnya manusia. Hendaklah dia memahami apa yang dia baca dengan menghadirkan hatinya dan pemahamannya sampai dia mampu untuk mentadaburi ayatnya. Karena tujuan dari membaca Al-Quran adalah tadabur. Jadi inti seorang baca Al-Quran bukan semata-mata dia lancar begitu saja, tapi lebih daripada itu dia mesti berusaha untuk memahami maknanya. Maka disitulah sampai kepada derajat tadabur, sehingga pada ayat-ayat wa'id dia merasa takut dan bisa berlindung, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat yang sangat panjang ketika ayat-ayat ancaman dibacakannya, maka dia berta'awud, berlindung kepada Allah ketika ayat-ayat ya tentang apa namanya harapan, dia berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat-ayat pujian dia bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mentadaburi ayat, kenapa dia bertasbih, kenapa dia bertahmid, kenapa dia ada hadir rasa takut dan berlindung, karena dia faham maknanya dan mentadaburi ucapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka di antara orang yang membaca Al-Qur'an pada kelalaian, tidak hadir hati di sana, ketika dia membaca ayat-ayat ancaman, maka tidak ada rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca ayat-ayat tentang wa'id ancaman, seakan-akan sama dengan ayat-ayat tentang kabar gembira. Maka ini hilangnya tadabburul ayah. Pada Syekh rahimahullah taala mengatakan, fa inna tadabbura wal maqsuud min al-qira'ah. Maka sungguhnya tadabur ayat dalam Al-Quran itu tujuan dari seorang membaca. Sebagaimana juga dalam penjelasan kitab Hablullah al-Mamdud, kita sudah jelaskan bagaimana perkataan Al-Imam Ibu Jari At-Tabari rahimahullah ta'ala, ya, di mana Imam Ibu Jari At-Tabari mengatakan, ya, inni ajabtu liman qara'al qur'ana walam ya'ilu ta'wilahu kaifa ataladdu biqiraatihi. Ya, di mana Al-Imam Ibnu Tabari mengatakan apa? Aku terheran-heran dengan seorang yang membaca Al-Qur'an sedang dia tidak tahu takwilnya, tidak tahu tafsirnya. Bagaimana mungkin dia merasakan kelezatan dengan membacanya? Karena seorang akan merasakan kelezatan membacanya bila dia paham maknanya, sehingga dia bisa meneteskan air mata ketika ayat-ayat ancaman, ayat-ayat yang sedih mengancamnya. Ya. Dan begitulah adab di antara adab membaca Al-Qur'an, dan itu juga adab lahiriah. di mana seorang berkumpul di suatu majelis dan Safiyyah radhiyallahu ta'ala anha berkata kepada para sahabat yang baca Al-Quran, aina buka aku bil Quran, di mana tangisan kalian dengan Al-Quran. Begitulah para sahabat membaca Al-Quran berusaha untuk membuat diri mereka sedih karena mereka paham Al-Quran. Maka banyak sekali ayat-ayat berbicara tentang ancaman pada orang-orang kafir, orang-orang fasik, juga siksaan yang begitu pedih. Namun sebagian besar kita adalah tidak merasakan kesedihan, tidak merasakan ketakutan karena tidak pahamnya dia dengan apa yang dia baca, ya. Maka orang yang semacam ini adalah sebagaimana dikatakan ulama, yaqra'una al-Qur'ana amani. Mereka membaca Al-Qur'an amani. Ya, hanya baca tapi tidak paham makna. Ka ba'duna yaqra'una kutubul injliziyah walam ya'rif injliziyah. Seperti sebagian kita membaca buku-buku bahasa Inggris dan kita enggak tahu makna-makna bahasa Inggris itu. Dia baca begitu saja, ya. Maka daripada itu, Syekh rahimahullah taala, ya, mengajak kita dari sisi ini, menyasar dari sisi ini karena inilah inti kitab ini. Sebagaimana kita memperbaiki akhlak dan adab kita dengan Al-Qur'an secara lahiriah, maka juga mesti menghadirkan akhlak dan adab kita secara batiniah. Sampai saya mengatakan, wa illam yahsul at-tadabbur illa bitaraddudil ayah falyuraddidha. Kalau seandainya engkau tidak sampai pada derajat tadabur, tapi engkau mampu untuk mengulangnya, maka ulangilah untuk memahamkannya. Maka kalau perlu untuk diulangi ayat itu karena engkau ingin memahaminya, maka ulangi semampumu. Sebagaimana ini pada hari dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullahu taala, pada salat malam Nabi pada satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ucapan Nabi Isa alaihi salam ketika dialog dengan Allah Subhanahu wa taala, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, ya, wa in taghfir lahum fa innaka anta. Mana Ustaz Ibrahim? Hah? Enggak ada. Aina huwa? Ini tentang kisah yang kita lihat di lembaran surat Al-Ma'idah pada lembar-lembar terakhir. Ini pada ujung ayat terakhir. Ya, ketika Allah berkata, ya Isa bin Maryam, a'anta kulta linnasi tahiduni wa umya ila hayin min dunillah. Hai Isa anaknya Maryam, apakah kamu memerintahkan manusia menjadikan engkau dan ibumu dua sembahan selain aku? Qala, maka berkata Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li haqq. Subhanaka engkau ya Allah, tidak mungkinlah aku mengatakan sesuatu yang aku tidak memiliki ilmu padanya. Ya. Kemudian ayat berikutnya apa? Ya, ma amartani ma qultu lahu illa ma amartani bi. Ani budullaha. Iya, rabbi wa rabbakum gitu. Terus wa kuntu alaihim raqib shahidan in madumtu fihim wa kunta alaiha falamma tawafaitani kunta anta raqiba alaihim innaka anta tawwabur rahim innaka anta ala kulli syai'in. Ayat berikutnya, in tu'adibhum fa innahu ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka anta azizul hakim. Jadi tidaklah aku memerintahkan kepada mereka kecuali yang sebagaimana engkau perintahkan kepada aku, menyembah Allah Rabbku dan Rabb mereka, ya, dan aku menjadi saksi ketika aku bersama mereka, ketika wafatkan aku, engkau lah sebagai saksi dari mereka, sebab engkau adalah orang yang mengetahui perkara yang gaib. Kalau engkau menghadap mereka, itu hambamu, hakmu. Kalau engkau mengampuninya, sungguh engkau adalah maha bijaksana. Subhanallah. Baru setelah itu Allah katakan apa? Al-yawma yang fa'usadikuna sidkuhum. Pada hari ini, bermanfaatlah kejujuran orang-orang yang jujur. Jadi kejujuran kita itu kadang bermanfaat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kadang tidak bermanfaat. orang kadang sudah mengakui kejujurannya, ditolak, dimusuhi, tidak diterima, bahkan dibenci. Wajar, para nabi aja dengan jujurnya dia berdakwah kepada kaumnya, tapi kaumnya itu mendustakannya. Bahkan Nabi Isa alaihissalam dituhankan oleh sebagian hamba yang mengatakan cinta kepada Isa bin Maryam. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan bagaimana dialog Allah subhanahu wa ta'ala kelak dengannya. Ini sebagai bantahan kepada mereka orang-orang yang mengatakan pengikut setia Isa bin Maryam. Ya. Maka dengan ayat ini menunjukkan benarnya Nabi Isa alaihissalam, dia merintahkan kepada manusia sebagaimana Allah perintahkan kepadanya, tapi para hamba itu sendirilah yang mendustakan kejujuran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya. Nah, Nabi SAW mengulang-ulang ini kan ada kebutuhan untuk itu. Ya. Ini menunjukkan Allah Maha Perkasa dan Allah juga Maha Pemberi Ampunan. Di mana Nabi mengulang ucapan Nabi Isa, "In tu'adzibhum fa innahum ibadu." Kalau engkau mengadab mereka, ya Rabbku, itulah hambamu. Sebagaimana Al-Marbahari rahimahullah taala mengatakan, "Wa in dakhalna ila an-nar fa huwa min babi adlihi." Kalau Allah masukkan kita ke dalam neraka, itu dari pintu keadilannya. Keadilan Allah subhanahu wa ta'ala harusnya kita semua ke neraka. Karena dosa kita lebih banyak daripada amal soleh kita. Rasa syukur kita tidak lebih banyak dari kekufuran kita. Ya. Wa in dakhalna al-jannata wa huwa min fadlihi. Kalau Allah masukkan kita dalam surga, itu dari pintu keutamaannya. Dari pintu kasih sayangnya. Ya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya, mengingat hambanya masuk surga, sehingga surga itu lebih luas dari neraka, pintunya pun lebih banyak daripada neraka. Subhanallah. Ya. Nah, kan di sini kalau kita tidak bisa mentadaburnya dengan baik, maka cobalah kita untuk mengulang ayat agar ada kekhusyuan, terutama dalam salat. Tapi ini bila dibutuhkan, bila tidak, tidak juga mengulang-ulang terus setiap ayat, tidak demikian, ya. Tapi kalau misalnya dalam bacaan biasa ingin memahami ayat itu, ketika baca itu ada tersentuh, maka silakan mengulanginya. Begitulah sahabat Tamim Aus bin Dari, seorang sahabat yang pernah bertemu dengan Jasasah Dajjal di laut selatan Yaman. Saat itu beliau sebenarnya seorang Nasrani. Kemudian dia masuk Islam setelah peristiwa itu, menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kisahnya dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyebutkan pada surah Al-Jasiyah ayat 1 dan mengulang-ulangnya. Am hasibal ladina staru sayiat an ja'alahum kal ladina amanu wa amilus salihat? Apakah orang-orang yang membuat keburukan, perbuatan buruk itu mereka menyangka akan kami jadikan sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Ini juga bisa dihayati maknanya, sehingga Tamim Ad-Dari rahimahullah ta'ala menghayatinya. Jadi kadang ayat ini sebagai perbandingan dan sebagai penjelas antara hak dan batil, antara baik dan buruk. Dengan demikian kita akan melahirkan kebaikan. Kadang memang kita itu diharuskan untuk banyak berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan meyakini keluasan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi lain, iya. Tapi jangan sampai keyakinan kita tentang besar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu kemudian kita membuat bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita melihat besarnya ayat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, kita pun melihat ayat ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak menjadikan perbuatan buruk itu seakan-akan sama seperti orang-orang yang berbuat kebaikan. Ada sebagian orang tahu dia kalau Allah itu maha pengampun, besar, maha kasih sayang, maha cinta dengan hambanya, kemudian dengan itu dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala sebanyak mungkin. Kemudian dia ingin masukkan surga karena ingin merasa kayaknya kita juga sama ke surga bersama orang-orang yang beramal saleh. Maka Allah katakan dalam ayat Am hasibal ladzina staru sayiat, apakah mereka mengira orang-orang yang melakukan keburukan ini anaj'aluhum kal ladzina amanu wa 'amilus salihah, seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Tentunya tidak. Walaupun demikian, tetap kita harus banyak berharap kepada Allah ampunannya. Karena Allah ampunannya sangat luas, kasihannya sangat luas. Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku sangat luas dari segala sesuatu. Ya. Dan ayat-ayat yang senada ini juga banyak. Ya. Apakah orang-orang yang baik itu kamu samakan dengan orang-orang yang fajir? Ya, tentunya tidak sama. Nah, ini agar menjadi pelajaran buat kita semua, ya, dan perlu diulang untuk dihayati. Dan ini sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia takut bahwa dirinya termasuk dari orang-orang yang berbuat kejahatan. Dia tidak ingin menyamakan antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan pelaku-pelaku kejahatan. Ya. Dan begitulah sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka jelas orang yang mentadaburi ayat, dan mereka juga orang yang berusaha mengulang ayat ketika di sana dia terdapat sesuatu yang dibutuhkan, ya. Kemudian saya mengatakan wa yambaghi litali ayastaudahu ayastaudaha ayastaudiha min kulli ayatin ma yata'allaqu biha. Dan sepatutnya juga bagi orang yang membaca Al-Quran, dia mencari tahu, ya, agar terang baginya setiap ayat yang dia baca dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Wa yatafahhamu dhalika, dan dia hendaklah memahami hal-hal tersebut. Fa idza tala qauli ta'ala, apabila dia membaca firman Allah Ta'ala khalqus samawati wal ard, misalnya kita membaca ayat ini surat Al-An'am ayat 1, khalqus samawati wal ard, dalam penciptaan langit-langit dan bumi. Falya'lam 'azamatihi, hendaklah dia, falya'lam 'azamatahu, hendaklah dia mengetahui keagungannya, ya. Jadi kita ketika kita membacakan banyak nih ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, ya. Huwallazi khalaqas samawati wal ard sab'ati baqan, misalnya. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, bla bla bla, banyak. Ya. Maka ketika kita membaca ayat itu, kata Syekh, falyalam adzamatahu, hendaklah kita mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menciptakan langit, 7 lapis langit, tak ada tiang satu pun. Bumi dengan segala keindahannya, tidak mampu dicerna akal manusia pencipta seperti ini. Maka mesti ketika membaca seperti ini, kita memahami dalam hati kita, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mesti tahu. Jadi bukan ayat dibaca gitu saja tanpa dihayati, ya. Sehingga dia memuji Allah Subhanahu wa taala, subhanahu ma khalaqta hadza batila. Ya. Dan seterusnya. Ya. Wa yatalamaha qudratahu fi kulli ma yarah. Dan hendak dia merasakan bagai keperkasaan dan kemampuan Allah dari setiap apa yang dia lihat. Ketika kita membaca ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat wahyu, kemudian kita juga mengagungkan kebesarannya, begitu pula kita masih mengagung ketika apa yang kita lihat dari lahiriah kita. Kita membaca ayat ini, oh Allah menciptakannya, aku lihat gunung, lihat lautan luas, lihat keindahan-keindahan, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penciptaan semisal ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tala afaratum matumnun. Ketika contoh yang kedua saya sebutkan, apabila seorang membaca afaratum matumnun, apakah mereka tidak, apa kalian tidak melihat? Matumnun, apa yang dipancarkan dari benih-benih itu, dari segumpal mani itu. Ya, kemudian yang dipancarkan, kemudian diperam dalam rahim. Ya, kalian tidak melihat itu bagaimana? Maka ini maksudnya apa? Saya mengatakan fal yatafakkar fi nutfatin mutasyabbihatil ajza. Maka coba kamu pikirkan dengan segumpal air mani yang sangat minim itu. Maka kemudian terlahirlah atau terciptalah manusia dari beberapa anggota yang hampir sama. Kaifa taqsimu ila lahmin wal idham wal irq wal usb? Bagaimana dari segumpal air mani itu kemudian terjadilah anggota tubuh manusia yang sempurna? Terbagi dari mani itu menjadi ada sebagian dari daging, ada menjadi tulang, ada menjadi urat, ada menjadi otot. Bayangkan. Wa ashkalu muhtalifatan min ar-ra'si, dan bentuk-bentuk yang berbeda-beda, ada kepala, wa yad, ada tangan, wa rijal, ada kaki. Summa ila ma dhahara fiha min as-sifati syarifa, dan apa-apa, dan begitu juga kemudian apa-apa yang bisa dilihat dari sifat-sifat yang mulia, kasam'i wal basar, seperti melihat, pendengaran, penglihatan, akal, dan yang lain-lainnya. Fatama'al min hadal ajab, maka coba kamu renungkan, kamu dalami keajaiban-keajaiban itu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari nutfah, dari setetes air mani yang hina, kemudian diproses pada proses-proses yang Allah kehendaki, 40 pertama, 40 kedua, 40 ketiga, kemudian tiupkan ruh, kemudian tumbuhlah kembang kita dalam rahim ibu kita, kemudian dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi sempurna tapi dalam keadaan lemah, kemudian berfungsi pandangan kita, pendengaran kita, dan akal kita. Ya, makanya Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kita untuk bersyukur. Ya, waladhi khalaqakum waladhi ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam kondisi kamu tidak tahu apa-apa. Wa ja'alna sam'a wal afsara wal afidah. Kami fungsikan pada kalian pendengaran, penglihatan, dan hati kalian, la'allakum tashkurun, supaya kalian dalam jadi orang yang bersyukur. Ya, maka bersyukurlah atas kebesaran Allah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka yang semacam ini, seorang yang mampu melakukan demikian, maka saat itu dia akan menjadi orang yang mampu mentadaburi Al-Quran. Dia baca, dan bisa saja seorang benar-benar mentadaburinya, dia baca itu ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan banyak mengawal Allah, mungkin dia akan takut kepada Allah, mungkin dia akan menangis betapa besarnya satu ayat itu bagi dirinya. Bagaimana ya semua ayat itu dia akan bisa resapi. Maka menjadilah orang-orang yang saleh insyaallah. Wa idza tala ahwalul mukadzibin. Nah, apabila membaca kondisi orang-orang para pendusta, orang-orang yang mendustakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Falyastashir al-khauf min su'in sutuwati in ghafala an imtisalil amri, maka hendaklah dia merasakan rasa takut dari adab apabila dia lalai daripada menjalankan perintah. Jadi kalau kita membaca ayat-ayat tentang orang-orang yang mendustakan agama Allah subhanahu wa ta'ala, mendustakan kerasulan, mendustakan hari akhir, mendustakan segala bentuk yang datang dari Al-Quran yang mereka mengatakan qalu asatirul awwalin, ini semua adalah dongeng-dongeng belaka. Karena Allah mengatakan dalam surat An-Nahl, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum, apabila dikatakan kepada mereka apa yang Allah turunkan kepada kalian, qalu asatirul awwalin, mereka mengatakan ah, Quran itu hanya dongeng-dongeng belaka, dongeng-dongeng yang tidak ada asal-usulnya, yang turun temurun yang dikatakan Muhammad. Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, ituhmilu awzarahum kamilata yawmal qiyamah wa awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm. Ya, maka mereka akan memikul dosa-dosa mereka dengan sempurna pada hari kiamat dengan ucapan itu, dan mereka juga akan memikul dosa-dosa orang-orang yang dia sesatkan tanpa pengetahuan. Subhanallah. Maka ayat-ayat yang semacam ini harus membuat kita bergetar, takut. Ya, walaupun kita adalah bukan orang-orang yang mendustakan Al-Quran, walau kita juga bukan orang-orang yang mengatakan Quran dongeng, bukan, tapi kita khawatir ini juga akan menimpa kita, ya, akan menimpa kita atau menimpa saudara kita. Ketika ayat ini menimpa saudara kita, itu juga membuat rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang beriman, teman sejati, dia akan merasakan penderitaan yang diderita oleh saudaranya. Ya, maka dia pun merasa kasihan dan merasa iba, dan dia pun merasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau dirinya ya adalah orang yang beriman, ya. Jadi bukan ini saya aman dari ini karena saya beriman, tidak. Ya, mesti mendatangkan rasa takut karena mungkin ayat ini juga mengancam kita. Maka dengan hal ini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita untuk tadabur sehingga akan melahirkan kasih sayang jauh dari kesombongan dan kecongkakan. Kadang-kadang kita ini, kalau ada sahabat kita yang berseberangan dengan kita, kita pengen ayat-ayat itu ditembakkan kepadanya. Padahal kalau seandainya orang itu tertembak dengan ayat itu dan binasa, kita tidak akan pernah sanggup melihatnya dan kita menyesal seumur hidup. Hari akhir nanti kita akan menjadi penyesalan ketika sengketa kita dengan saudara kita, kemudian sengketa itu menyebabkan saudara kita jatuh ke neraka. Maka itu akan menjadi penyesalan kita sebesar-besarnya. Karena apa untungnya seorang masuk neraka dengan sebab kita? Apa untungnya? Bersama itu, yang bersengketa dengan kita adalah saudara kita. Yang kita debat, yang kita ingin jatuhkan, itu saudara kita, bukan musuh kita. Ya. Subhanallah. Maka ikhwat al-iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ketinggian tadabur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tujuan menurut Al-Qur'an untuk tadabur. Orang yang tidak akan tadabur Al-Qur'an, maka hatinya akan dimatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah mengatakan, "Afala yatadabbarul Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Ya. Allah katakan, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab." Ya. Nah, ayat-ayat yang semacam ini semua menunjukkan bahwasanya kitab itu akan menjadi berkah Al-Quran kepada kita sebagaimana berkah kepada Nabi untuk ditadaburi ayatnya. Ya. Dia tadabur sebagaimana apa yang disebutkan Syekh Rahimahullahu Ta'ala. Kemudian Syekh Rahimahullah mengatakan, وَلْيَتَخَلَّ تَالِي أَنْ مَوَانِئِ الْفَهْمِ مِثْلُ أَيُّحَيَّلُ الشَّيْطَانِ إِلَيْهِ أَنَّهُ مَا حَقَّ تِلَاوَ الْحَرْفَ وَلَا أَهْرَجَهُ مِنْ مَهْرَجَهُ مِنْ مَهْرَجِهِ وَيُقَرِّ التَّالِي فَيُصَرِّفُ هِمَّتِهِ أَنْ فَهْمِ الْمَعْنَى. Dan hendaklah seorang yang baca terlepas dari larangan-larangan untuk memahami, seperti seorang tergoda oleh bisikan syaitan sehingga dia merasa, kayaknya saya belum tepat membaca ayat, membaca huruf ini dengan baik. Saya tidak mengeluarkan huruf ini dengan baik. Sehingga dia mengulang-ulang bacaannya untuk menghilangkan pemahamannya, untuk memalingkan dia dari usahanya memahami makna. Maka ini dia harus dijauhkan, kata saya. Makanya seorang wajib dari kecil mempelajari tahsinul Quran, tajwidnya, sehingga ketika masa dewasa dia sudah bisa mentadaburi ayatnya. Tapi bagi kita yang sudah memahami itu, jangan sampai membaca ayat terpaku pada hal-hal itu kemudian meningkatkan pemahaman. Ya. Maka saya mengajarkan demikian. Hendaklah seorang yang membaca Al-Quran juga mesti terlepas dari hal-hal, perkara-perkara yang mencegahnya untuk memahami Al-Quran. Seperti tidak menyibukkan ini bacanya apa, sudah benar, kemudian diulang-ulang lagi, seakan-akan salah, kemudian dia meninggalkan pemahamannya. Maka ini bujuk rayu dari syaitan. Sehingga antum dijauhkan dari memahami Al-Quran. Wa min dalika, dan dari hal itu juga, ayakuna tali musirran ala danbi. Atau yang perlu kita jauhi juga dari orang-orang yang berinteraksi membaca dengan Al-Quran, hendaklah orang-orang yang membaca Al-Quran menjauhi apa dosa-dosa. Jadi di antara perkara yang menjadi penting bagi kita ya agar jauh dari bujuk rayu syaitan, selain jangan jauh dari memahami Al-Quran, seperti orang terus-menerus dalam dosa padahal dia membaca Al-Quran. au mutasifan bikibar, atau orang yang disifat memiliki sifat-sifat yang sombong padahal dia orang yang baca Al-Qur'an, au mubtala bihawail muta, atau orang-orang yang diuji dengan mengikuti hawa nafsu padahal dia orang yang baca Al-Qur'an, fa inna dhalika sababu dhulumatil qalbi wa saddah, maka sungguhnya itu adalah sebab-sebab kegelapan hati dan berkaratnya hati. Fa huwa qasadai alal mir'ati, maka itu seperti karat dalam karat pada atau kotoran pada kaca. Kaca yang bening itu ada sedikit kotoran di atasnya. Yamna min tajalli al-haq, maka itu akan mencegah ya kebeningan apa, atau akan merusak pandangan dari kebeningan ya pada sini, wa yamna min tajalli al-haq ya, mencegah bening seorang menerima bersih dan beningnya kebenaran ya, sama seperti dalam kaca yang putih bersih ada karatnya, ada kotorannya di bagian tertentu, ini kaca menjadi tidak indah ya. Maka begitulah seorang yang dia berinteraksi dengan Al-Qur'an tetapi terus bermaksiat, memiliki banyak kesombongan, mengikuti hawa nafsu, maka itu akan, itulah penyebab utama gelapnya hati ya, dan sebab seorang akan berkarat dalam hatinya seperti karat atau kotoran pada sebuah cermin yang akan mencegahnya darinya melihat wajah dia dengan baik ke kaca itu, sebagaimana dia suram samar melihat beningnya kebenaran. Fal qalbu mislu mir'ah, maka hati itu seperti kaca, seperti cermin. Wa syahawatu mislu sada, dan syahwat itu seperti karat. Wa ma'anil Qur'an mislu sauril lati tatara'a fil mir'ah, dan makna-makna Al-Qur'an seperti gambaran atau potret di dalam melihat, dalam dia melihat dalam pada kaca tersebut. Wa riyadatu lil qalbi bi imarati syahawati mislu jala'ilil mir'ati, maka melatih diri atau melatih hati kita untuk meninggalkan atau untuk mengusir syahwat seperti kain lap untuk cermin itu. Ya, jadi kalau sebuah cermin ada kotoran, maka itu kata Syekh ya akan menghalangi bersihnya kebenaran hati kita. Ya. Maka kita mesti apa? Mesti melatih diri untuk menjauhi syahwat. Karena menjauhi syahwat itu seperti kain lap yang akan mengelap kotoran pada kaca tersebut, sehingga hati kita kembali bersih. Ketika bersih kembali bercahaya dengan ilmu. Wa yanbaghi li talil Qur'an ayya'lama annahu maqsudu bi hitabil Qur'an wa wa'iduhu. Seyogianya bagi orang yang baca Al-Qur'an juga mengetahui apa tujuan dia membaca Al-Qur'an, yaitu dia sedang diajak bicara dengan Qur'an. Ya. Dan di sana banyak ancaman-ancaman. Wa anal qasasu lam yuradda biha as-samr, as-samr. Dan kisah-kisah yang ada dalam Quran tidaklah untuk di apa namanya, untuk dibaca begitu saja, balil ibar, tapi untuk pelajaran. Jadi kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran yang diulang-ulang itu bukan untuk kita lama-lama membaca, tidak. Kadang orang asyik baca Quran tapi tidak bisa mengambil pelajaran. Baca kisah mantep, tapi pelajaran yang diambil enggak ada. Tapi kisah Al-Qur'an untuk pelajaran, bukan kita ta'ajub dengan kisah Yusuf dengan Zulaikha. Ta'ajub kisah dengan Musa dengan Khidir, ta'ajub dengan kisah, ta'ajubnya saja. Tapi pelajaran yang terkandung dari kisah itu tidak disebutkan. Maka ikhwatal iman, kalau antum betul-betul mentadabbur Al-Qur'an akan dapat hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Quran itu adalah kisah seseorang, kisah suatu kaum. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kaum itu kecuali sedikit. Allah tidak menyebutkan nama orang yang disebutkan kecuali sedikit. Tapi menggunakan lafaz jamak. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita bisa mengambil pelajaran dari kisah itu. Bukan engkau mendalami siapa sih orang ini, siapa kaum ini. Itu enggak perlu banget. Karena itu hanya sekedar pengetahuan. Maka tidak disebutkan nama seorang wanita kecuali Maryam. Ya. Kisah Khidir. Tidak pernah Al-Quran menyebutkan nama Khidir. Disebutkan dalam ayat mana? Tidak. Hanya rajulun saleh. Laki-laki yang saleh. Bagaimana pertemuan Musa dengan Khidir? Ratu Saba, namanya siapa? Enggak disebutkan dalam Al-Quran. Malakatu Saba, Ratu Saba saja. Ratunya negeri Saba. Kaum Ad, kaum, nama kaum saja. Jadi yang paling kenapa demikian? Karena yang penting adalah kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah itu. Istrinya Yusuf, istrinya Al-Iz yang ingin menggoda Yusuf, disebutkan kan namanya Zulaikha? Tidak kan, kita saja yang menyebutkan itu atau sebagian ahli tafsir mengatakan itu. Tapi tidak dalam Al-Qur'an mengatakan wa imra'atul Iz, istrinya si Al-Iz. Karena Al-Qur'an tidak ingin membicarakan detail orang itu, tapi ingin mengajarkan bagaimana engkau mengambil ibar pelajaran daripada kisah tersebut. Makanya dalam memahami Al-Quran ada kaidah al-ibratu bi'umil lafdi la bi'khusus sabab. Pelajaran itu atau hukum itu adalah dari keumuman lafadnya, bukan dari sebabnya yang khusus. Jadi tidak, oh ini kan ayat turun pada orang Quraisy, berarti seakan-akan tidak turun pada kita. Enggak. Tapi menggunakan kalimat yang jamak. Turun pada satu orang, tapi Allah menggunakan kalimat jamak, enggak tunggal. Ini menunjukkan hukum ini terjadi buatnya, karena itu sebabnya dia ada, tapi berlaku untuk semua manusia. Ini pelajaran yang bisa kita gali dari Al-Quran. Kemudian Syekh Rahimahullah Ta'ala mengatakan, mana tadi? Balian tabili dalika, maka hendaklah kita memperhatikan itu. Fahina idin yatul Qur'ana tilawatan abdu katibihi sayyiduhu bi maqsudin. Maka hendaklah fahina idin, maka ketika itu seorang hamba ketika membaca Al-Qur'an seakan-akan seperti dia sedang mulit perjanjian transaksi dengan tuannya dengan suatu yang hendak dia tuju. Sebagaimana seorang pekerja, dia bertransaksi menulis tanda tangan perjanjian dengan tuannya. Liyata'amal al-kitab bi'amali bi-muqtadahu. Agar dia memperhatikan kitab itu dan beramal dengan tuntutannya. Seperti seorang perusahaan, orang mau karyawan, kamu begini, ini syarat-syaratnya, dia tanda tangan. Maka dia baca syarat-syarat itu dan peraturannya, agar apa? Agar dia bekerja sesuai aturan itu. Kalau enggak, dia akan dipecat oleh tuannya. Naklah begitu kita berinteraksi dengan Quran. Ketika kita baca perundang-undangan Allah dalam Al-Quran, itu untuk diamalkan, untuk dikerjakan, bukan untuk dibaca semata. Fa inna masalil 'asi idza qara al-Qur'ana qararahu kama saliman qarara kitabal mulki wa aradan imaratul mamlakatihi. Ya. Maka sungguhnya permisalan orang yang bermaksiat ketika dia terus membaca Al-Quran terus-menerus. Dia bermaksiat terus tapi baca Al-Quran terus-menerus ini. Maka permisalan ini seperti permisalan orang-orang yang membaca perundang-undangan kitab-kitabnya seorang raja, tapi dia enggan untuk memakmurkan kerajaannya. Wa amara bihi wa ma amara bihi fil kitab. Ya. Dan dia enggan untuk melaksanakan apa yang telah tertuang dalam kitab itu. Fahuwa muktasirun ala dirasatihi, dia sebatas untuk mempelajarinya dan membacanya. Mukhalifu awamirhi, tapi menyelisih perintahnya. Falau tarakat dirasa mal mukhalifata ma'al mukhalifati kana abad minal ihtiza wasdiqaku al-maqad. Kalau seandainya seorang meninggalkan mempelajari Al-Quran terus dia juga menyelisihinya, bersama itu menyelisihinya, maka itu lebih jauh ya daripada sekedar mengolok-olok Al-Quran, lebih buruk lagi. Maka orang yang semacam itu kecuali istiqaqul maqad, berhak untuk diadab. Ya. Kemudian terakhir kalimatnya saya mengatakan wa yambagi ayat tabarra'a min haulik wa quwwatihi. Dan sepatutnya orang yang baca Al-Quran agar dia berlepas diri dari daya dan upaya kekuatan yang dimilikinya. Wa alla yaltafit ila nafsihi bi'aini ridha wa tazkiyah. Dan hendaklah dia berpaling dari dirinya dari pandangan-pandangan puas dan pensucian jiwa. Fa inna man ra'a nafsahu bi surati taqsir kana dhalika sabu quwwatihi. Maka sungguhnya orang yang melihat dirinya dalam gambaran pandangan kekurangan, maka itulah sebab-sebab yang menjadi dia kuat. Sebab-sebab menjadi kekuatannya, sebab-sebab menjadi kebaikannya. Kalau seorang senantiasa melihat dirinya adalah kekurangan, dia membutuhkan nasihat, dia membutuhkan baca Al-Quran untuk menyempurnakan dirinya, maka ini sebab seorang itu akan selamat. Sebab orang itu akan kuat imannya, bagus akhlaknya. Tapi apabila seorang merasa dia punya daya dan kekuatan dengan ilmunya, dengan kedudukannya, dengan pujian manusia dan hartanya, dan merasa dirinya adalah orang terbaik dan merasa puas dengan yang dimiliki, sehingga dia mensucikan jiwanya, maka ketika itu dia akan binasa. Ya, sebagian saya mengatakan, sungguhnya orang yang melihat pada dirinya kekurangan, maka sebab kekuatannya. Maka orang yang baca Al-Quran hendaklah melepaskan sifat-sifat adanya kesombongan, sifat-sifat memiliki daya dan kekuatan sendiri. Makanya Allah di dalam zikirnya mengatakan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata, tidak ada daya dan upaya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah taala beliau mengatakan man ra'a nafsahu khairun min ghairihi faqad istaghfara. Barang siapa yang memandang dirinya lebih baik dari orang lain, sungguh dia telah sombong. Subhanallah. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah adab-adab yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala dari adab-adab tilawatil Quran, baik secara lahiriah atau secara batiniah. Jadi dua-duanya digabungkan, semua kita bisa mengamalkan apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Qudamah rahimahullah, menyadur kitab Abdurrahman Ibu Zawji rahimahullahu ta'ala. Baik, ada soal? Ada pertanyaan? Cukup ya? Enggak ada ya? Baik, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.